Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala ma ba'd. Kita akan belajar tafsir surat At-Tur seperti surat-surat yang lainnya. Seperti surat-surat yang lainnya diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Ayat yang pertama sampai ayat ayat pertama, ayat kedua, ayat ketiga, keempat, kelima, keenam. Semuanya sumpah. Allah Subhanahu wa taala bersumpah demi makhluk-makhluk tersebut. Waktu ya, makanya di kasrah ya, waturi, karena wawunya adalah waw qasam, waw sumpah, waturi, wakitabin mastur fi raqmin mansur wal baitil ma'mur wa saqfil marfu' wal bahril masjur. Naam, watur, demi bukit Tur, demi bukit Tur, Allah Subhanahu wa taala bersumpah demi bukit Tur karena keutamaan yang dimiliki oleh bukit ini, bukit Tur. Apa keutamaannya? Bukit Tur adalah bukit yang padanya Allah Subhanahu wa taala berbicara untuk yang pertama kalinya kepada rasulnya Musa, kalimullah, kalimur rahman, yang diajak bercakap-cakap langsung oleh Allah tanpa perantara. Di sanalah Allah Subhanahu wa taala memanggilnya, berbicara kepadanya dalam keadaan tentunya kita yakini bersama bahwa Allah Subhanahu wa taala di atas arasy. Ya. Baik. Jadi gunung ini memiliki syaraf, memiliki kemuliaan, fadl, keutamaan, karena di sanalah Allah pertama kali berbicara kepada Musa secara langsung. Sampai-sampai Ibn Uthaymin rahimahullah menukil di tafsirnya bahwa banyak dari ulama memutlakkan bahwa Jabal Tur, Bukit Tur, merupakan bukit yang paling mulia, bukit yang paling utama. Hatta yakni seakan Jabal Hira, bukit ya, bukit Hira, tempat Nabi kita Muhammad alaihissalam pertama kali didatangi oleh Jibril, diberi wahyu Iqra, ya, surat Iqra, beberapa ayat pertama, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, dan seterusnya. Tetapi Ibn Uthaymin rahimahullah tidak setuju dengan itu. Menurut Ibn Uthaymin rahimahullah, bukit Hira tetap lebih mulia, lebih utama daripada bukit Tur. Kenapa? Karena Rasul, ya, Rasulnya lebih mulia, lebih utama. Muhammad alaihissalam afdalul anbiya'i wal rasul, Nabi dan Rasul yang paling mulia. Ya. Jadi dari bukit Hira itulah permulaan kerasulan, kenabian Muhammad alaihissalam. Ya. Kenabian Muhammad alaihi salatu wassalam sebagai nabi dan rasul yang paling mulia dengan risalah syariat yang paling sempurna. Tinjauan terhadap itu berarti Bukit Hira lebih utama, lebih mulia daripada Bukit Tur. Ditambah lagi posisi Bukit Hira terletak di Haram Makkah, di tanah suci Makkah, di Haram Makkah, di tanah suci Makkah yang merupakan muka bumi yang paling mulia dari seluruh permukaan bumi, yang di sana terdapat Ka'bah, Masjidil Haram, awalu baitin ala wajhil ardh, rumah Allah yang pertama kali dibangun di muka bumi. Ya. Dan sholat di sana, satu sholat senilai 100,000 sholat di tempat-tempat yang lainnya selain Masjid Nabawi. Dan yang rajih, tanah suci Makkah lebih utama, lebih mulia daripada tanah suci Madinah dari segi keutamaan. Ketika Nabi alaihissalam diusir oleh kaumnya Quraisy dari Makkah saat hijrah, ya, Nabi alaihissalam mengatakan kepada Makkah ketika hendak meninggalkannya bahwa engkau adalah tanah yang paling aku sukai, engkau adalah bumi yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Seandainya bukan karena kaumku yang mengusirku keluar dari sini, aku tidak akan meninggalkanmu. Baik. Jadi dengan penguat ini, tidak mungkin dibenarkan bahwa Bukit Tur lebih utama, lebih mulia daripada Bukit Hira. Dari dua sisi. Ya. Sisi yang pertama tadi bahwa Bukit Hira yang merupakan permulaan kenabian Muhammad SAW pertama kali turun wahyu padanya, yaitu awal surat Iqra, yang merupakan risalah kenabian kerasulan Muhammad SAW, adalah risalah syariat yang paling mulia, yang paling sempurna, yang paling utama, menghapus seluruh syariat sebelumnya untuk seluruh bangsa jin dan manusia tanpa kecuali, dengan rasul, nabi rasul yang paling mulia. Sisi yang kedua, posisi Bukit Hira berada di tanah suci Makkah yang merupakan muka bumi yang paling suci, yang paling mulia, yang paling utama, yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Nah, jelas ya. Wa kitabim masthur fi raqqin mansur, dan demi kitab masthur yang tertulis. Ada dua kemungkinan, kitab yang tertulis yang dimaksud, ada dua kemungkinan tafsir di sini. Berkemungkinan tafsirnya adalah kitab al-lawh al-mahfuz, kitab ummul kitab, kitab induk yang tertulis padanya seluruh takdir yang ditakdirkan oleh Allah SWT akan terjadi sampai terjadinya hari kiamat, termasuk tertera di sana, tertulis di sana Al-Quran, ayat-ayat Al-Quran, ummul kitab, kitab al-lawhul mahfuz. Itu kemungkinan pertama. Kemungkinan yang kedua, kitab masthur, kitab yang tertulis di sini adalah Al-Quran. Al-Quran. Dan ada juga kemungkinan kitab Taurat. Kemungkinan ini juga disebut Ibn Uthaym. Sebagian mungkin memilih kitab mazkur di sini adalah kitab Taurat untuk menyesuaikan dengan ayat yang pertama, Wattur, kitabim mazkur, demi Bukit Tur yang merupakan tempat pertama kali Allah Subhanahu wa taala berbicara langsung kepada Musa di sisi Bukit Tur. Kemudian Allah bersumpah pada ayat kedua demi kitab yang tertulis, yaitu kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa agar sesuai. Ya. Tetapi yang lainnya tidak setuju dengan itu, mengatakan kitab mazkur di sini adalah Al-Qur'an. Lebih tepat Al-Qur'an daripada kitab Taurat, karena Al-Qur'an lebih mulia, lebih utama daripada Taurat dari sisi kandungannya, ya, kandungan ayat-ayatnya, adapun dari sisi, dari segi keduanya adalah kitab suci Allah Subhanahu wa taala yang berisi ayat-ayat Allah, yang berisi kalam-kalam Allah Subhanahu wa taala, firman-firman Allah Subhanahu wa taala, maka semuanya kembali kepada sifat Allah Subhanahu wa taala, sama-sama sifat Allah Subhanahu wa taala, bukan makhluk. Tetapi dari sisi kandungan syariat yang terkandung di dalamnya, ya, syariat yang paling sempurna, yang muhkam ila yaumil qiyamah, yang berlaku dan senantiasa relevan untuk setiap zaman dan tempat sampai hari kiamat, yang menghapus seluruh syariat sebelumnya, menghapus syariat yang ada dalam kitab Taurat, yang ada dalam kitab Injil dan seluruhnya. Maka lebih tepat kita sebutkan dengan Al-Quran. Allah bersumpah demi Bukit Tur yang di sana Allah pertama kali berbicara kepada Nabi Musa secara langsung. Kemudian Allah bersumpah demi kitab yang tertulis, yaitu Al-Quran, yang Allah wahyukan kepada Muhammad alaihi salatu wassalam. Jadi masing-masing mewakili. Sebagaimana Musa adalah afdalu anbiya Bani Israel, risalahnya adalah risalah, ya, yang paling utama di kalangan Bani Israel. Sebenarnya kita ketahui yang paling mulia adalah Muhammad SAW, ya, kemudian Ibrahim, kemudian Musa, ya, kemudian Musa. Nah, jadi Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, ya, asraq ar-risalah fi Bani Israil, risalah syariat yang paling mulia di kalangan Bani Israil, yaitu risalahnya Musa, syariatnya Musa dengan Bukit Tur, Wattur. Kemudian Allah menyebutkan risalah asraful risalat, asraful ar-risalat, risalah yang paling mulia yang pernah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Setelah risalah yang paling mulia di kalangan Bani Israil, yaitu risalahnya Musa, kemudian risalah yang paling mulia secara mutlak, yaitu Muhammad SAW dengan kitab Al-Qur'an wa kitabim mazkur. Baik, ini lebih sesuai. Fi raqqin mansur, yang tertulis mazkur, tertulis fi di dalam raqqin, ay waraq, dalam lembaran-lembaran, ya, lembaran-lembaran mansyur yang tertebar, lembaran-lembaran Al-Quran dalam bentuk mushaf-mushaf, walillahilhamd, mansyur bainal muslimin, bertebaran di tangan-tangan kaum muslimin, bahkan di tangan-tangan anak-anak kecil yang membaca Al-Quran, yang menghafal Al-Quran, ada di tangan-tangan mereka. Baik, wa kitabin mastur fi rakim mansur wal baitil ma'mur, dan demi al bait al ma'mur, rumah ibadah yang ma'mur, yang makmur dengan ibadah, yang makmur dengan ibadah. Ada dua kemungkinan. Al-bayt al-ma'mur, kemungkinan yang pertama adalah al-bayt al-ma'mur fi samai sabi'ah, yang ada di langit ketujuh. Yang ada di langit ketujuh. Yang disebutkan pada hadis, disebutkan pada hadis Mi'raj Nabi alaihi salatu wassalam, diangkat naik, ya, dengan berkendaraan apa? Dengan kendaraan Burak bersama Jibril, dari Masjid Al-Aqsa naik menembus langit yang pertama, dibukakan pintu langit. Nah, di langit pertama berjumpa dengan Nabi, Nabi siapa? Nabi Adam. Nah, lanjut ke langit kedua berjumpa dengan Nabi, Nabi siapa? Ibnu Khalid. Dua nabi yang sepupu. Nah, sepupu. Yani ibunya bersaudara. Siapa? Nabi Isa dan Nabi Yahya. Lanjut ke langit ketiga, jumpa dengan Nabi siapa? Idris. Lanjut langit keempat, jumpa dengan Nabi Yusuf. Nabi Yusuf. Kemudian lanjut ke langit kelima, ketemu dengan Nabi Harun. Langit keenam, ketemu dengan Nabi Musa. Langit ketujuh, jumpa dengan Nabi Ibrahim yang sedang bersandar ke Al-Bait Al-Ma'mur. Laqiya fiha Ibrahim yusnidu sadrahu ila Al-Bait Al-Ma'mur. Yadkhulu fihi kulla yawmin sab'una malakan ya'buduna Allah fihi thumma yakhrujun wa la yarji'una ilayhi akhir ma fihi akhir ma 'alayhim. Ibrahim menyandarkan, bersandar ke Al-Baitul Ma'mur, rumah ibadah yang makmur, dimakmurkan dengan ibadah oleh para malaikat, masuk di dalamnya. Yadkhulu fi kulli yawm, setiap hari, 70 alf malak. 70 alf malak. 70 alf malak masuk di dalamnya, setiap hari 70 ribu malaikat untuk beribadah, untuk memakmurkan Baitul Ma'mur tersebut dengan ibadah. Kemudian 70 ribu malaikat tersebut keluar darinya dan tidak kembali lagi. Bisa menghitungnya? Setiap hari masuk 70 ribu malaikat untuk memakmurkan rumah ibadah itu dengan ibadah kepada Allah. Kemudian keluar dan tidak pernah kembali selamanya. Hari lainnya datang lagi 70 ribu malaikat yang lain. Setelah itu beribadah terus keluar dan tidak pernah kembali. Hari lainnya datang lagi. Begitu setiap hari 70 ribu malaikat masuk beribadah, memakmurkan ibadah itu, kemudian keluar dan tidak pernah kembali. Berarti berapa jumlahnya? Bisa dihitung. Nah, wa ma ya'lamu junuda rabbika illa hu. Tidak ada yang mengetahui jumlah bala tentara Rabb kalian itu malaikat kecuali Dia, Allah Subhanahu wa ta'ala. Baitul Ma'mur, luar biasa makmurnya bait itu, rumah ibadah itu. Baik. Kemungkinan yang kedua, al-bait al-ma'mur, rumah yang dimakmurkan dengan ibadah di sini yang ada di muka bumi, yaitu Ka'bah, Masjidil Haram di Makkah, yang dimakmurkan dengan ibadah oleh orang-orang yang beriman, yang sini berganti datang tidak ada habisnya, siang malam datang untuk memakmurkan Ka'bah Masjidil Haram dengan tawaf. Ada yang tawaf, ada yang i'tikaf, ada yang ada yang sholat, ya, rukuk, sujud. Nah, antum bisa saksikan sekarang, jika melihat live situasi Masjidil Haram yang didatangi orang yang mu'tamirin, orang yang berumrah, setiap hari penuh, ya, orang-orang datang. Nah, memakmurkan Masjidil Haram, datang ke Ka'bah. Baik, ya'tuna min kulli fajjin 'amiq, datang dari berbagai penjuru dunia untuk memakmurkan rumah ibadah tersebut. Baik, ini kemungkinan yang kedua. Yang mana yang lebih tepat? Wallahu a'lam. Dari segi penyebutan penamaan, maka nama Al-Bait Al-Ma'mur memang di hadis peristiwa Mi'raj yang telah disampaikan tadi jelas memang disebut begitu dalam hadis. Nah, wa fiha laqiya Ibrahim mustanidun dhahrahu ila Al-Bait Al-Ma'mur. Sebutkan begitu dia di hadis. Nah, menyandarkan punggungnya ke Al-Bait Al-Ma'mur. Nah, jadi dari segi lafaz nama memang yang di langit ketujuh, ya, yang sudah disebutkan tadi. Nah, betapa makmurnya rumah ibadah itu datang oleh malaikat. Memang disebut Al-Bait Al-Ma'mur. Al-Bait Al-Ma'mur. Adapun Ka'bah Al-Masjidil Haram, ya, yang kita ketahui tidak warid penyebutannya dengan Al-Bait Al-Ma'mur. Tapi dari segi makna, ya, bahwa memang Ka'bah Masjidil Haram itu termasuk Al-Bait Al-Ma'mur. Nah, jadi rumah ibadah yang paling makmur dengan ibadah seperti digambarkan tadi. Nah, tetapi Ibnu Utsaimin rahimahullah di sini menyebutkan kembali kepada kaidah, jika suatu ayat berkemungkinan dua makna dan tidak ada pertentangan, benturan antara dua makna itu tidak saling membatalkan, maka ya bisa saja ayat itu kita bawa kepada dua makna tersebut. Allah bersumpah demi Al-Bait Al-Ma'mur yang ada di langit ketujuh, ya, juga Allah bersumpah demi Al-Bait Al-Ma'mur, yakni Ka'bah. Bisa seperti itu. Nah, jadi Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan tempat-tempat yang mulia, makhluk-makhluk yang mulia, kecuali tadi wa kitabim mastur, ya. Jika itu diartikan Allahul Mahfuz, maka itu makhluk. Nah, tertulis di dalamnya takdir-takdir, seluruh takdir yang akan terjadi sampai hari kiamat. Dan di dalamnya juga tertera ayat-ayat Al-Quran, dan itu bukan makhluk. Kita tahu bersama ayat-ayat Al-Quran adalah firman firman Allah, kalam-kalam Allah, sifat Allah. Juga tertulis di sana. Nah, itu bukan makhluk tentunya, tapi Allahul Mahfuz makhluk. Nah, dan tulisan-tulisan yang tertera di sana, yang dicatat oleh Al-Qalam, pena pencatat takdir, yang diciptakan oleh Allah dan diperintah mencatat seluruh takdir yang akan terjadi sampai hari kiamat, makhluk. Kecuali Al-Quran yang tertera di sana, tertulis di sana, itu kalam Allah, ya, itu adalah sifat Allah Subhanahu wa taala. Nah, baik. Tetapi kita tahu bersama ya bahwa tinta ya, tulisan tinta yang dipakai menulis itu makhluk ya. Namun yang ditulis, ayat yang ditulis itu kalam Allah. Allah yang mengucapkannya pertama kali. Sifatnya Allah bukan makhluk. Baik. Adapun kitab Mazkur jika ditafsirkan dengan Al-Quran, nah ini bukan makhluk. Nah, bukan makhluk. Baik. Adapun lembaran-lembaran itu, mushaf-mushaf yang bertebaran yang ada di tangan-tangan kita, lembaran-lembarannya, mushafnya makhluk. Kertas-kertasnya makhluk. Tinta-tinta yang dipakai mencatat itu makhluk. Kan begitu. Tapi yang dicatat, yang tertera di situ, ayat-ayat itu, ya, itu adalah kalam Allah. Allah yang memfirmankannya, mengucapkannya pertama kali. Didengar oleh Jibril, Jibril membawanya kepada Muhammad SAW, kemudian dicatat, disalin, ya, dalam mushaf. Maka itu, ayat-ayat yang tertulis itu adalah kalam Allah, ucapan Allah, sifat Allah, bukan makhluk. Bisa difahami? Kemudian makhluk berikutnya yang Allah SWT bersumpah dengannya, yaitu wastaqfil marfu'. Wastaqfil marfu', demi atap yang diangkat, ditinggikan di atas, yang mengatapi bumi, yaitu langit. Atap, saqfnya atap, al-marfu, yang diangkat, ditinggikan di atas. Nah, atap yang diangkat, ditinggikan, mengatapi bumi adalah langit. Yang mengatapi bumi ini dari seluruh sisi yang telah kita lewati. Sehingga dimanapun seseorang, bagaimanapun seseorang, andaikan bisa menembus bumi kemudian keluar dari permukaannya, dia mesti keluar dari permukaan bumi. Dari permukaan bumi mana saja, karena bumi ini sebagai kita ketahui kurawiyah, baidawiyah, yakni bulatnya bulat telur, namun bulat. Nah, banyak tujuh lapis, ya, ada pusatnya di tengah. Ya, biasa orang menembus, kemudian dia mesti akan keluar di permukaannya. Kemanapun menembus, mesti akan keluar di permukaannya, dan mesti jika dia keluar dari permukaan bumi manapun, dia mesti mendapati atap di atasnya, yaitu langit yang mengatapinya. Baik. Langit yang diberitakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ar-Ra'd, Allahu alladhi rafa'a as-samawati bighairi 'amalin tarawnaha. Allah alladhi rafa'a as-samawati, yang telah mengangkat langit-langit itu, mengangkatnya, meninggikannya di atas, bighairi 'amalin tarawnaha, tanpa ada tiang penyanggahnya, tanpa ada tiang yang menyanggahnya, seperti kalian bergerak amalin tarawna, tanpa ada tiang yang kalian lihat. Nah, tidak ada tiang penyangga seperti atap-atap kita, atap-atap mengatapi kita, atap-atap rumah kita, kan ada tiang-tiangnya, penyanggahnya. Jika tidak jatuh, adapun langit mengatapi bumi tanpa tiang penyangga dan tidak jatuh. Wa yumsiku as-sama'an taqa'a 'alal ardi illa bi'idznihi. Allah yang menahan langit itu, ya, sehingga tidak jatuh menimpa bumi. Allah angkat tinggikan di atas. Nah, dan di ayat yang lain, wa ja'alna as-sama'a saqfan mahfuza. Kami menjadikan langit saqfan mahfuza, sebagai atap yang terjaga. Nah, mengatapi bumi dari seluruh jawanya, dari seluruh sisinya. di permukaan bumi manapun seseorang dengan bulatnya bumi dengan bulat seperti telur memanjang selatan utaranya, ya, mesti dia akan mendapati di atasnya atap yang tinggi yang terang dari langit seperti digambarkan tadi. Wasaqfil marfu'a, luar biasa bangunan langit. Tidak ada apa-apanya bumi ini kecil sekali dibandingkan langit. Oleh karena itu Allah bersumpah demi langit yang mengatapi bumi. Wal bahril masjur, dan demi lautan al masjur, ada dua kemungkinan tafsir. Kemungkinan yang pertama al masjur ay al mamnu', al mamnu' yang tertahan. Demi lautan yang tertahan airnya sehingga tidak meluap menenggelamkan bumi. Tadi digambarkan bahwa bumi itu bulat, ya, kurawiyah, baydawiyah, dan secara geografis dikatakan bahwa belahan, ya, belahan bumi itu kan terbagi dua, daratan dan lautan. Mana yang lebih luas, daratannya atau lautannya? Hah? Hah? Lautan lebih luas daripada daratan. Disebutkan secara geografisnya itu 70% lautan. Sampai 70% lautan. Jika air yang ada di laut-laut itu tidak ditahan oleh Allah, akan memenuhi bumi, tenggelam. Digambarkan oleh Prof. Pertama di tafsirnya, antum bayangkan ambil globe, ya, yang bola dunia itu, kan itu kan gambarannya bumi, ya, globe itu seperti bola kan gambarannya gitu. Coba antum tuangkan air di atas, meluap kan ke sana kemari, akan mengalir ke kanan kiri ke bawah, akan mengalir memenuhi bagian-bagian bulatan bumi. Nah, ya kan? Tumpah sana sini, ya kan? Nah, begitulah gambarannya. Seandainya tidak ditahan oleh Allah, maka air laut itu akan meluap, ya, akan memenuhi daratan seluruhnya. Nah, dan akan, ya, akan hancur dan mati yang ada di daratan. Seperti hanya jika Allah meluapkannya dengan tsunami, ya, dengan tsunami, bagaimana dasarnya? Nah, dalam keadaan normal, tidak ada tsunami, tidak ada banjir bandang dan seterusnya, tertahan, ya, tertahan dan tidak meluap ke daratan, menggelamkan daratan. Itu mana? Wal bahril masjur. Al masjur artinya yang tertahan airnya sehingga tidak meluap. Tetapi akan datang saatnya nanti air itu diluapkan oleh Allah dan menjadi satu seluruhnya. Seluruh air laut itu menjadi satu menyatu dengan yang tawar. Seluruh air di lautan yang malih asin, ya, akan menyatu semuanya dan menyatu juga dengan air-air yang ada di danau-danau, yang ada di sungai-sungai yang tawar, memenuhi daratan bumi seluruhnya, yaitu di hari kiamat. Pada firman Allah SWT, wa idzal biharu fujjirat, dan ketika lautan diluapkan airnya sehingga memenuhi seluruh permukaan bumi. Dan di sana, di saat itu juga air laut semua dibakar. Sujirat artinya apa? Dibakar. Sehingga menjadi api yang menyala-nyala dan sangat dahsyat. Itu di hari kiamat. Di hari kiamat kan bumi yang bulat telur membentang ini kan dibentangkan, ya, jadi seperti kulit. Nah, seperti kulit, baik, meluap jadi meluap seluruh airnya memenuhi bumi kemudian dibakar. Nah, sifat bumi ini berubah, seluruh yang ada di atasnya hancur, ya, seluruh yang ada di atasnya hancur, termasuk gunung-gunung berterbangan seperti kapas, seperti awan. Nah, sebagaimana akan datang pada ayat berikutnya nanti, yauma tamuru as-sama'u mawra wa tasirul jibalu sayra. Nah, jadi ini kemungkinan yang pertama tadi, wal bahri masjur al-mamnu'. Ini yang sekarang. Ya. Dan kalian sudah dengar bahwa nanti di hari kiamat akan sujir, akan diluapkan. Dan sujir dan akan dibakar. Baik, kemungkinan tafsir yang kedua, ada yang menafsirkan wal bahri masjur, al-masjur di sini diartikan dibakar. Dan lautan, demi lautan yang airnya dibakar. Berdasarkan tafsir ini, dibakar kapan ini? Tadi sudah disebutkan, nanti di hari kiamat. Ketika diluapkan dan dibakar oleh Allah SWT menjadi api yang menyala-nyala. Wal bahril masjur. Nah, sama di sini Ibnu Uthaymin rahimahullah menggunakan kaidah, jika dua makna dari satu tafsir ayat tidak bertentangan dan tidak saling membatalkan, maka bisa saja kita maknai ayat itu dengan beberapa makna tersebut. Ya, bisa kita tafsirkan wal bahril masjur, demi lautan yang ditahan oleh Allah sehingga tidak meluap airnya itu sekarang, ya. Dan bisa juga kita artikan wal bahril masjur, demi lautan yang dibakar airnya itu nanti di hari kiamat. Jelas? Ini sumpah-sumpah Allah Subhanahu wa taala, bersumpah demi ini dan itu yang kita dengar. Isi sumpahnya apa? Bersumpah demi ini dan itu untuk menegaskan apa? Lagi-lagi seperti di surat Al-Dariyat, apa ayat setelahnya? Apa ayat setelahnya? Hah? Inna adab rabbika lawaqi', sesungguhnya adab Rabbmu benar-benar akan terjadi. Akan terjadi mengadab, menimpa, mengadab orang-orang kafir, orang musyrik. Yaitu apa? Hari kiamat, hari pembalasan. Lagi-lagi, ya, seperti surat Al-Dariyat, yang Allah bersumpah wad-dariyat dan seterusnya, demi untuk menegaskan adanya hari kiamat, hari kebangkitan, hari pembalasan. Baik, dan itu kita akan lanjutkan nanti insyaallah pada pertemuan berikutnya. Barakallahu fiikum. Tafaddalu, jazakumullahu khairan. Subhanallahi walhamdulillah. Baik.